بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله جميعا di sore hari ini kita akan memasuki malam yang ke-20 daripada bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada kita semuanya untuk dapat meningkatkan, memaksimalkan berbagai macam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam bentuk amal saleh di akhir-akhir bulan Ramadan ini. Dan Allah Subhanahu wa taala membantu, menolong kita semuanya untuk dapat memalingkan kita dari berbagai macam perkara yang bisa melalaikan kita daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari terakhir ini, dari segala macam perkara-perkara duniawiyah ataupun juga berbagai macam perkara yang lainnya yang bisa menyibukkan dan memalingkan kita dari akhirat kita, demikian pula daripada amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Maka di antara bentuk ijtihad, di antara bentuk bersungguh-sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di 10 hari terakhir ini, yaitu beliau senantiasa melaksanakan i'tikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mana tujuan daripada i'tikaf adalah fokus dan konsentrasi untuk melaksanakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara tujuannya adalah bersemangat mencari malam Lailatul Qadar dengan ibadah di malam itu, sehingga dikarenakan perkara yang amat sangat dianjurkan untuk mencari malam Lailatul Qadar, maka demikian pula disyariatkan untuk melaksanakan i'tikaf. Maka insyaallah taala di sore hari ini akan kita kaji bersama bab masalah i'tikaf. Barakallahu fikum. Dan juga kenapa tidak ana lanjutkan kajian kitab tauhid ataupun sirah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga di antara sebabnya adalah agar para santri tidak ketinggalan dengan materi tersebut, agar para santri yang liburan pulang ke rumah tetap dapat mengikuti materi kitab tauhid dan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan utuh. Maka untuk sementara waktu ini akan kita pelajari tentang al-i'tikaf. 2 tahun yang lalu atau sebelumnya pernah dilaksanakan i'tikaf di sini? Pernah ya, masya Allah. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Maka demikian pula semoga di hari-hari ini bisa juga kita laksanakan i'tikaf di hari-hari terakhir ini. Barakallahu fikum. Namun mungkin barang siapa yang ada uzur, ada halangan, berbagai macam kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan di luar sana, semoga malam-malamnya bisa kita hidupkan di rumah Allah yang mulia ini dengan berbagai macam aktivitas ibadah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tilawatul Qur'anul Karim, dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidupkan malam-malam akhir ini di rumah Allah ini yang mulia ini untuk kita tambahkan dengan berbagai macam ibadah tersebut. Barakallahu fikum. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Kita mulai, sebelumnya pernah dikaji ya Abul Harits tentang masalah i'tikaf. Belum pernah di sini. Barakallahu fikum. Baik. Atau mungkin sudah pernah kita kaji, atau mungkin sebenarnya sudah pernah kita baca, ya tidak mengapa untuk kita murojaah kembali, ya. Kita murojaah kembali daripada ilmu yang telah kita pelajari tentang bab al-i'tikaf ini. Barakallahu fikum. Sebagai rujukan dari apa yang ana sampaikan ini, ana ambilkan daripada kitab Asy-Syarhul Mumti', ya, Asy-Syarhul Mumti' yang diterangkan oleh Al-Allamah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Maka mungkin antum punya kitabnya, maka di lain hari bisa antum bawa kitab tersebut untuk kita pelajari bersama-sama. Barakallahu fikum. Yang pertama, definisi i'tikaf. Definisi i'tikaf secara bahasa, al-i'tikaf diambil dari kata al-'uquf. I'tikaf diambil dari kata 'uqufun, ya. Naam. 'Akafa ya'kifu 'uqufan, al-'uquf masdarnya. Naam. Yang kemudian i'tikaf ini mengikuti wazan apa ikhwan? Ifta'ala menjadi i'takafa. Ya. Apa maknanya secara bahasa? Ya. Barakallahu fikum. Lazimahu wa dawamahu alaihi. Naam. Menetapi suatu perkara. Menetapi suatu perkara, ya. Tetap berdiam diri pada suatu perkara. Ini makna al-uquf, ya, secara bahasa menetapi suatu perkara atau terus menerus, ya, berada pada tempat tersebut. Barakallahu fikum. Yang ini nanti akan kita pelajari juga dalam kitab tauhid, ya. Di sana ada permasalahan tentang masalah al-uquf fi quburi salihin, berdiam diri terus menerus, menetapi, tinggal terus, duduk dalam waktu yang lama di kuburan orang-orang soleh, ya. Nanti akan kita bahas di sana insyaallah taala dalam kitab tauhid, masuk juga masalah ini. Barakallahu fikum. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala, Allah firmankan tentang kata i'tikaf ini dalam surat Al-Anbiya 52. Al-Anbiya 52. Ma hadhihi at-tamatsilu allati antum laha 'akifun? Ma hadhihi at-tamatsil? Ini perkataan Nabiullah Ibrahim kepada ayahnya, secara khusus dan kepada kaumnya yang menyembah patung-patung. Mahadhihi tamatsil, patung-patung apa ini? Yang kalian itu allati antum allati antum laha akifun. Yang kalian itu terus-menerus berdiam diri menetapi patung-patung ini, selalu berada di patung ini. Patung apa ini rupanya ini? Cuma batu, enggak bisa bicara, enggak bisa ini, enggak bisa itu. Patung apa ini? Yang kalian terus-menerus berdiam diri di patung-patung itu, akifun. Ah ini. Akifun maknanya apa? Berdiam diri, terus-menerus di situ. Nah, maka dalam lafaz ini akifun ya, maknanya apa ikhwan? Berdiam diri. Terus-menerus berada di sekitar patung tersebut. Nah. Demikian pula kata Allah Subhanahu wa taala, ya'kufuna 'ala asnamin lahum. Ya'kufun, nah ini, ya'kufun. Apa makna ya'kufun di sini? Berdiam diri. Mereka terus-menerus berdiam diri pada patung-patung mereka itu. Nah, begitu. Barakallahu fikum. Ini walhasil yang khanifidin rahimahnya wa rahimahullah. Makna i'tikaf secara bahasa apa ikhwan? Terus-menerus berdiam diri di suatu tempat. Nah, begitu. Adapun secara syar'i, definisi i'tikaf secara syar'i yaitu luzumu masjidin li ta'atillahi ta'ala. Luzumu masjidin li ta'atillahi ta'ala. Berdiam diri ya di suatu masjid untuk mentaati Allah Ta'ala ya. Berdiam diri di masjid ya untuk apa? Mentaati Allah, yakni untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk melaksanakan berbagai macam amal taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Salat, zikir, qiraatul Quran, berdoa di dalam masjid tersebut. Ini berbagai macam amal taat tersebut. Barakallahu fikum. Disebutkan tadi dalam definisi luzumu masjidin li ta'atillah ya. Berdiam diri di suatu masjid. Maka di sini ya, barakallahu fikum, berdiam diri di rumah bukan termasuk i'tikaf ya. Barakallahu fikum. Harus di masjid, tidak bisa di rumah ya. Saya mau i'tikaf di mana? Di rumah saja. Wah, ini bukan i'tikaf. Tayyib, bukan termasuk i'tikaf. Barakallahu fikum. Saya ingin menyendiri aja di rumah. Dah, biar enggak sibuk dengan pekerjaan. Biar enggak sibuk sama teman-teman ini, teman-teman itu. Nanti kalau ketemu sama kawan-kawan ini, bicara itu, sibuk ini, sibuk itu. Wah, enggak mari-mari, enggak selesai-selesai. Udahlah, di rumah saja. Niatnya apa? I'tikaf. Tidak bisa, tidak sah ya i'tikafnya. Barakallahu fikum. Makanya niat saja tidak cukup. Ya, niat baik saja tidak cukup. Saya ikhlas niatnya ini karena Allah semata. Ya, tapi saya di rumah saja itikafnya sambil nonton sinetron misalnya. Tapi hadza la yasih, bukan namanya itikaf seperti itu. Wadih? Nah, niat saja tidak cukup, tapi amalan harus benar sesuai dengan syariat, sesuai dengan tuntunan Rasulullah alaihi salatu wasalam. Nah, barakallahu fikum. Adapun juga saya ingin i'tikaf tapi di madrasah ya, di kelas-kelas di asrama misalnya. Mungkin misalnya santri masih masuk atau mungkin sebagian musyrif masih ada di sini ya. Musyrif mungkin misalnya di sini belum pulang, ada? Belum pulangnya. Tapi i'tikaf di sana, tidur aja di dalam sana di asrama. Hadza aidan la yasih. Niatnya i'tikaf tapi di asrama, di kelas. Ini juga demikian, tidak bisa dikatakan i'tikaf, tidak sah i'tikafnya. Barakallahu fikum. Ya. Naam. Ataupun juga di musala. Bagaimana di musala? Juga tidak bisa. Mungkin ada kampung, mungkin ada kantor, mungkin ada hotel, di situ ada musala. Ya. Saya ingin i'tikaf di musala ini. Itu juga tidak bisa. Barakallahu fikum. Tapi harus di masjid, ya. di masjid, di rumah Allah Subhanahu wa taala yang ditegakkan salat 5 waktu berjamaah, demikianlah salat Jumat. Barakallahu fikum. Naam. Apakah harus di masjid jamek? Ya, nanti pembahasannya, ya, pembahasannya nanti barakallahu fikum. Wal hasil sekarang ikhwan, yang harus dipahami tentang definisi i'tikaf secara syar'i apa? Luzumu masjidin li ta'atillah. Ringkas definisinya tapi padat. Barakallahu fikum. Naam. Demikian kata Syekh Ibnu Utsaimin, ya ikhwan, musala misalnya tadi, musala mungkin di gedung, di perkantoran, di hotel atau di mana saja di musala, maka tidak bisa untuk dilaksanakan i'tikaf padanya. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian berikutnya dalam definisi disebutkan li ta'atillah, untuk mentaati Allah. Untuk dalam rangka mengerjakan berbagai macam amal taat kepada Allah, untuk mengerjakan berbagai macam amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya saya itikaf di masjid ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kegiatannya, aktivitasnya tidak sibuk dengan amal taat, ya. Tidak sibuk dengan berbagai macam amal ibadah. Tidur terus, ya. Barakallahu fikum. Habis sahur mungkin masih ada waktu untuk apa namanya, tidur. Selesai sholat fajar, tidur terus sampai menjelang zuhur. Habis sholat zuhur, tidur lagi, tidur terus. Barakallahu fikum. Bagaimana seperti ini? Ini mengurangi nilai makna i'tikaf. Walaupun ya sah-sah saja, tapi ya tidak sampai pada tingkat i'tikaf yang sebenar-benarnya, yang seperti itu. Sudah pahami? Ini suatu keadaan, ya. Barakallahu fikum. Ini bisa saja terjadi yang seperti ini, bisa saja terjadi. Barakallahu fikum. Atau juga barakallahu fikum dijadikan tempat untuk ngumpul-ngumpul, ngopi-ngopi, ya. Ngumpul-ngumpul sama kawannya. Barakallahu fikum. Ya. Malam-malam begadang, bukan sibuk untuk zikrullah, bukan sibuk untuk baca Al-Qur'an, tapi ngumpul ramai gitu. Ya, mayoran, makan-makan sama-sama, minum kopi, ngobrol. Ya, ini juga demikian. Perkara yang mengurangi nilai i'tikaf, ya. Tapi ingat, apa tujuannya? Li ta'atillah, untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, karena yang seperti ini terjadi, Syekh mentanbih yang seperti ini. Demikian pula kita saksikan juga waktu kita dulu i'tikaf di Yaman. Juga demikian, yang kurang perhatian, kurang serius, kurang niat, terjadi yang seperti ini. Siangnya tidur sampai menjelang maghrib, ya. Malamnya begadang ngobrol. Terjadi yang seperti ini. Barakallahu fiik. Naam. Apalagi kadang-kadang ketika ada teman-teman kampungnya, nah begitu, teman-teman kampungnya yang mereka itu ya awamun nas, ya bukan thalabatul ilm, ya, tapi senang dengan ahli sunnah, senang ngumpul-ngumpul dengan ahli sunnah, senang ikut tarawih dengan ahli sunnah. Tapi ketika selesai tarawih itu tadi, ngumpul di satu ruangan rame-rame, ngumpul ngobrol, ngopi-ngopi, ngeteh-ngeteh, ya. Barakallahu fikum, ini tidak benar, tidak bagus yang seperti itu, ya. Barakallahu fikum. Juga begitu kita dengarkan juga tempat lain, di kota-kota lain pun juga demikian. Itikaf rame-rame, ngobrol campur baur, laki perempuan, ibu-ibu, bapak-bapak. Waduh. Ini ya ruwet juga itikaf yang seperti itu. Ya. Barakallahu fikum. Demikian pula di antara perkara yang disunnahkan yang akan kita bahas insyaallah taala, itu dibuatkan al-mikhba, semacam kemah, ya. Kemah untuk menutup, ya, mengurung dirinya untuk berdiam diri di masjid tersebut. Ini pun juga demikian, ya. Barakallahu fik, yang kurang niatnya mikhba ini atau semacam kemah ini, kain ini juga demikian dipakai untuk kemudian bersembunyi untuk tidur sepanjang hari. Malamnya ngumpul tadi. Barakallahu fik, apalagi kalau kemudian itikafnya jama'ian, rame-rame bareng-bareng. Misalnya ini dibagi seperempat ini. Seperempat isinya 10 orang. Ya sudah, enggak jadi itikaf. Jadinya ngobrol saja. Ini tidak benar yang seperti ini. Barakallahu fikum. Intinya ingat ya, luzumu masjidin li ta'atillah. Barakallahu fikum. Ah, kemudian kalau misalnya itu i'tikaf, kemudian sorenya kita taklim seperti ini, bagaimana? Antum hadir, ya, kemudian antum konsentrasi mengikuti mendengarkan taklim, bagaimana seperti itu? Ya, kata Syekh Ibnu Utsaimin, intinya apa, ikhwan? Tidak masalah, tidak apa-apa. Karena apa? Thalabul ilmi termasuk apa? Amal taat, ya, amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk amal soleh. Tidak, tidak mengapa yang seperti itu. Barakallahu fikum. Naam. Dulu waktu kita di Yaman juga demikian, ya. Separuh dari masjid ini separuh semuanya kemah-kemah, ya. Ketika datang waktu dars am, ba'dal asar, ba'dal zuhur, ba'dal maghrib, ya, sebagian keluar dari kemahnya, duduk di halaqah ilmu, sebagian lagi tetap di dalam, ya. Di dalam kemahnya, tidak, tidak ada masalah. Barakallahu fikum. Naam. Walaupun pada asalnya ingat ya, pada asalnya apa? Untuk menyibukkan kita dengan apa? Berbagai macam ibadah, zikir, baca Al-Quran, berdoa, sholat, seperti itu. Barakallahu fikum. Baik. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, apa hukumnya? Yang kedua. Masalah yang kedua, hukum. Barakallahu fikum. Hukum i'tikaf. Hukumnya adalah sunnah. Ya, hukumnya adalah sunnah. Berdasarkan kitabullah, ya. Tayyib. Sebagaimana yang Allah firmankan, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Naam. Dan janganlah kalian berhubungan dengan mereka, dengan istri-istri kalian, ya. Barakallahu fikum. Sementara kalian sedang beriktikaf di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an. Sunnah Rasul SAW juga demikian amat sangat banyak, ya. Dalil-dalil hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang menunjukkan beliau selalu mengerjakan apa? Iktikaf. Barakallahu fikum. Tayyib. Demikian pula para sahabatnya al-kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan terus dikerjakan oleh kaum muslimin hingga hari ini. Ini merupakan perkara yang sabit, perkara yang pasti, perkara yang tetap bahwasanya ini adalah perkara yang sunnah dan ijma' dalam masalah ini, ya. Tayyib. Dasar hukumnya apa, ikhwan? Al-Qur'an, sunnah Rasul, dan yang ketiga apa? Ijma' para ulama, ya. Ijma' para ulama, tidak ada khilaf sama sekali dalam masalah ini, ya. Tidak ada perbedaan pendapat sama sekali dalam masalah ini, ya. Kata Imam Ahmad rahimahullah taala, la a'lamu an ahadin minal ulama'i khilafan an al-i'tikaf masnun. Saya tidak ketahui, ya. Tidak saya ketahui dari salah seorang pun juga dari para ulama adanya khilaf, adanya perbedaan pendapat bahwasanya i'tikaf ini hukumnya adalah sunnah. Artinya apa, ikhwan? Ijma' semuanya sepakat bahwasanya perkara yang disunnahkan dalam Islam. Wallahu taala alam bisawab. Karena waktu telah tiba, kita akhiri sampai di sini. Barakallahu fikum. Kalau enggak salah azan ini jam apa? Lebih 21 ya. Kalau enggak salah, itu lebih 21 azannya. Hah? Udah tiga, ya. Beda 2. Tayyibarakallahu wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.